Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Syarah Sunnah. Telah kita bacakan pada pertemuan sebelum maghrib di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tiga golongan manusia. Pada ayat yang pertama sampai yang kelima Allah sebutkan tentang mukminun zahiran wa batinan, orang yang beriman secara zahir dan secara batin. Pada ayat yang keenam dan ketujuh Allah berbicara tentang orang yang kafir zahiran wa batinan, betul-betul kafir lahiriah dan batiniah. Dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-18 Allah berfirman tentang keadaan kaum munafikun. Mengapa mereka disebut lebih panjang dibandingkan dengan orang kafir? Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, dikarenakan mereka ini syarrun minal kafiril asli, lebih berbahaya daripada orang kafir yang asli. Karena itu mereka diletakkan di bawah orang kafir dan kaum musyriki di dalam kerak neraka. Disebutkan Syekh Shalih Fauzan, ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان والكفار. Oleh karena inilah Allah jadikan mereka para munafikun berada di kelak di bawah kerak dasar api neraka yang paling bawah. Mereka berada di bawah para penyembah-penyembah berhala. والكفار, dan mereka lebih di bawah api neraka daripada orang-orang kufar. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Syekh, li'annahum syarrun minal kufar, dikarenakan mereka lebih jelek, lebih berbahaya bagi kaum mukminin, kaum muslimin daripada orang-orang kafir. Disebutkan dalam satu surat, surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa bahayanya mereka, tipu muslihatnya mereka. Disebutkan dalam ayat tersebut, idza ja'akal munafiquna qalu, apabila datang orang munafikun kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bos yang kau adalah utusan Allah. Ini ucapan kaum muslimin. Sehingga secara lisan mereka tampak sama, bersyahadat dengan syahadatain, mengucapkan kalimat meyakini bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh, dan Allah sangat mengetahui, Allah telah mengetahui bahwa engkau adalah utusannya. Tetapi Allah tidak bisa ditipu oleh mereka. Mereka hendak menipu Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka dengan ucapan-ucapannya hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Allah sebutkan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah memberikan persaksian bahwasanya munafiqun adalah para pendusta. Apa itu kadzibun? Antara ucapan dengan hati tidak sama. Perbedaan antara lisan mereka yang mengatakan kalimat syahadah, padahal dalam hati mereka sangat benci kepada Islam wal muslimun. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, mereka adalah musuh. Humul aduwu fahdarhum qatalahumullah. Mereka adalah musuh, hati-hati dengan mereka. Allah akan memerangi mereka dan menghancurkan mereka. Fahdarhum, hati-hati. Ada orang-orang yang jenisnya seperti ini. Mereka seakan-akan menjadi tokoh intelektual muslimin. Ternyata dia adalah munafik yang menjauhkan umat Islam dari agamanya. Dengan bahasa-bahasa yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib, umat Islam tersibukkan dengan perbedaan pendapat, fikih ini, fikih itu. Orang kafir sudah sampai ke bulan. Bagaimana ini kaum muslimin? Jangan sibuk dengan hal itu. Akibatnya umat Islam tidak tertarik dengan ilmu agamanya. Menganggap ilmu agama itu ilmu keterbelakangan. Ilmu yang tidak perlu untuk dipelajari mendalam. Orang kafir sudah sampai ke bulan. Mana umat Islam sampai ke bulan? Dipanas-panasi seperti itu. Ini para munafikun. Dan telah kami sampaikan tadi sebelum maghrib ucapan Syekh Rabi'. Bahwa termasuk diantara penyakit nifaq adalah mereka-mereka al-bid'ah yang mengatakan, nahnu min ahli sunnah. Kami termasuk ahli sunnah. Kami adalah ahli sunnah. Wahum mubtadi'un. Padahal mereka mengajarkan yang bid'ah. Dalam mereka apa? Mereka mengaku sebagai ahli sunnah. Menipu umat Islam. Agar mereka mau menerima kebid'ahnya mereka. Sehingga dengan label ahli sunnah, kaum muslimun tertipu dengan ajarannya mereka. Hada minan nifaq. Kata Syekh Rabi', ini juga bagian dari kemunafikan. Ucapan beliau adalah ketika belum syarah kitab usul sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang 145, innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya para munafikin fid darkil asfal. Asfal itu bahasa Indonesianya paling bawah. Lapisan paling bawah. Dark itu adalah tingkatan paling rendah. Kalau surga berkaitan dengan darajat, derajat-derajat, berkaitan dengan tinggi. Semakin dia mukmin, semakin tinggi tempatnya di surga. Sehingga surga yang paling tinggi adalah surga yang terbaik. Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Jadi tempat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semakin ke atas semakin mulia. Itu jannah. Kalau neraka dark. Dark itu tingkatannya ke bawah. Semakin bawah semakin panas. Semakin bawah semakin panas. Dan munafikin berada di kerak yang paling bawah. Dari yang paling bawah. Asfal itu bahasa Arab. Kon katanya dipakai untuk aspal. Karena aspal itu minyak bumi setelah dibakar. Yang keluar terakhir adalah aspal. Bahasa Arabnya aspal. Itu betul enggaknya wallahu a'lam. Itu gaduk matuk nih kemungkinan. Tapi bahasa Arab asfal itu adalah sufla, paling bawah. Dark rak yang paling bawah. Mereka siapa? Munafikun. Walan tajid lahum nasira. Tidak satupun orang yang bisa membela mereka. Hadirin kaum muslimin, mari kita berhati-hati darinya. Kita akan masuk pada kemunafikan jenis yang kedua. Yang ini bisa terjadi pada diri kita. Kita bacakan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. An-nifaqul tsani nifaqul amali. Nifaq yang kedua adalah nifaq yang berupa amalan. Ini juga munafik. Orang yang disebut munafik nifaq ashar, nifaq kecil. Kita tahu kaum muslimin, ada syirik akbar, ada kufur akbar, ada nifaq akbar. Nifaq akbar itu adalah yang tadi kita sampaikan, nifaq i'tiqadi, yang menampakkan di luarnya sebagai sosok muslim dan dia menyembunyikan dalam hatinya kebencian kepada Islam. Ini nifaq akbar. Ada syirik asghar, ada kufur asghar, ada nifaq asghar. Dosa-dosa ini jenjangnya di bawah syirik besar, kufur besar, nifaq besar. Sejajar dengan syirik kecil, kufur kecil, nifaq kecil. Nifaq kecil itu adalah ar-riya di antaranya. Kenapa riya itu dikatakan nifaq? Dikarenakan dia seakan-akan menampakkan dirinya beribadah kepada Allah, tetapi dalam hatinya dia memiliki kepentingan-kepentingan agar mendapatkan pujian, sanjungan, agar mendapatkan apa yang diinginkan dari urusan duniawiyah, suara umpamanya, pasoblosan, macam-macam niat itu. Antara zahir beribadah kepada Allah dengan niatan yang bukan karena Allah, ini pun termasuk nifaq. Ini disebut nifaq amali. Dan ini yang dikhawatirkan. Kita masuk kepada keterangan Syekh Shalih Fauzan. Nifaq jenis yang kedua adalah nifaqul amali. Wan nifaqul amali huwa ayyakuna insan mu'mina zahiran wa batinan. Nifaq amali adalah seorang mukmin dia lahirnya dan batinnya. Batinnya mukmin, lahirnya mukmin. Lakin yasduru minhu sifatun min sifatil munafikin. Akan tetapi muncul darinya salah satu di antara sifat-sifat munafikin, atau bahkan ada badannya semua sifat itu. Yang sifat-sifat munafikin ini tentunya tunkisu imanah, mengurangi keimanannya. Wa alaihi wa'idun syadid, dan ancamannya sangat dahsyat. Akan tetapi la yakhruju minal millah, tidaklah nifaq amali ini mengeluarkan dari agama. Tetap dia apa? Muslim. Tetap dia muslim. Sebagaimana syirik kecil, syirkul asghar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim. Tidak menggugurkan semua pahala. Beda dengan syirik akbar, menggugurkan semua pahala. Syirik kecil tidak. Syirik kecil menggugurkan amalan yang disitu ada riaknya. Dia masih muslim. Sebagaimana kufur asghar, yang disilakan oleh ulama dengan kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur, tetapi orangnya tidak dikatakan kafir. Sehingga nifaq amal ini la yakhruju minal millah, pelakunya tidak keluar dari agama. Yusamma nifaq al-amali, dinamai dengan nifaq amaliyah, atau disamakan atau dinamakan dengan yusamma nifaq al-ashghar, atau disebut dengan nifaq ashghar kecil. Misal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mithl hadza ma jaa fi qali sallallahu alaihi wasallam, Arba'un, ada empat sifat nifaq. Ada empat sifat nifaq. Man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Barang siapa yang empat-empatnya ada pada dia, maka dia munafik tulen. Maka nafi khaslatu minha. Dan barang siapa yang padanya terdapat salah satu di antara sifat-sifat munafikin ini, maka dia kana fi khaslatu minan nifaq. Padanya terdapat pri salah satu di antara perbuatan kemunafikan, hatidaha, sehingga dia meninggalkannya. Yang pertama, idza haddatha kadzaba, apabila dia berbicara dusta, berbicara ditambah-tambahi, berbicara sesuatu yang tidak sama dengan kenyataan, berbicara dengan dusta, hal yang remeh saja dia berdusta, ini munafik. Antar ucapan dengan kenyataan berbeda, di sini letak nifaknya. Weda wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia menyelisih janji. Perbedaan antara ucapan dia, janjinya, dengan kenyataannya berbeda. Ini kenifakannya. Dia menyelisihi janji sendiri yang dia telah ucapkan. Yang ketiga, weda tumina khana, apabila dia diamanahi, tumina diberi amanah, khana dia berkhianat. Ketika dia melamar kerja, diberi amanah 1, 2, 3 tugas-tugas. Tugas-tugas kita adalah amanah pekerjaan yang dia tanda tangan dan sanggup dengan adanya bayaran gaji sekian-sekian dalam satu bulannya. Sepakat tanda tangan. Di awalnya dia menampakkan sebagai sosok yang amanah, akan menunaikan tugas yang memang dibebankan padanya, dan dia menyanggupi. Ternyata dalam kenyataannya berbeda. Khana dia khianat, merugikan perusahaannya, merugikan pengusaha yang mengangkat dia sebagai karyawan, merugikan rakyat yang mengangkatnya, merugikan, dia berkhianat. Ini munafik. Yang keempat, wada khasama fajara, apabila dia berselisih, dia keterlaluan dalam masalahnya. Namanya orang satu dengan yang lainnya adalah ujian. Tidak ada seorang manusia tanpa salah. Kullu bani Adam khata, semua manusia pasti punya salah. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, man arada akhan bila aibin la akhan lah. Siapa yang ingin punya teman tanpa adanya salah, tanpa adanya kekurangan, dia tidak akan punya teman, karena semua orang pasti punya salah. Dan Allah sebutkan, wajalan ba'dakum ba'din fitnah atasbirun, kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah bagi yang lainnya. Masalah timbul, cekcok timbul, ketidaksamaan timbul, itu hal yang memang sunnatullah. Itulah namanya hidup antar manusia. Allah sebutkan atasbirun, bisakah kalian bersabar dalam menghadapi itu semuanya. Orang yang memiliki perinyai kemunafikan, dia kalau khosama, berselisih dengan kawan, fajara, berbuat fajir. Misal masalah yang ringan, tapi dia merasa itu besar. Dia merasa nama baiknya tercoreng. Dia tidak terima. Dia merasa ini, merasa itu. Akhirnya dia berkepanjangan. Dan akhirnya dia membuka aib saudaranya yang dulu adalah kawannya. Kebencian terpupuk. Belum puas sampai harus menghancurkan saudaranya sendiri, padahal awalnya adalah permasalahan yang sepele. Tapi begitulah munafiqun. Idza khasama fajara. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, fa hadzal mu'min qad yasdur min nifaq al-amal. Seorang mukmin qad yasdur, kadangkala muncul, timbul di dalam diri orang mukmin tersebut sifat nifak amali ini. Dia mukmin bukan kafir, muslim, masya Allah ibadahnya baik, tapi ya kadangkala kalau bab tentang kerjasama ini orang nggak beres. Karena itu hati-hati mas, saya tidak menjatuhkan fulan, cuman pengalaman, jangan kerja sama si fulan, orang ini gak beres. Ketika engkau dimintai pendapat, saya mau kerja sama dengan si fulan. Si fulan ini saya gak kenal, tapi itu berada di daerahmu, wilayahmu. Ana tanya sama antum, bagaimana dengan si fulan? Disebut oleh Nawawi dalam bab ini, riba yang diperbolehkan dalam Tabiatus Salihin, nah hendaknya engkau menjelaskan tentang orang itu agar menyelamatkan saudaramu. Padanya terdapat sifat begini-begini, di antaranya adalah idza tumina khana. Oh, berarti dia kafir? Ya bukan. Dia mukmin dia. Tapi qadyasdur, kadang muncul sifat ini pada diri seorang mukmin. Wa huwa naqsun, tentunya itu adalah al yang naqsun, cacat tentang keimanannya, mengurangi keimanannya. Usaikul wa'id, terancam dengan ancaman yang dahsyat. Akan tetapi sekali lagi, la yakhruju bidzalika minad-din, tidaklah keluar dari agama. Ini nifak apa? Amali. Yang berikutnya, beliau mencontohkan nifak amali itu apa? Arya. Ini yang sangat mengerikan. Qala syekh, wa hadha an-nifaqu, nifaq jenis ini, yakni jenis amal ini, huwa riya, itu adalah riya. Termasuk dari jenis nifaq amali adalah riya. Alidza khafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhawatirkan riya menimpa para sahabat-sahabatnya, wasammahu syirkul asghar, Nabi memberi nama dengan syirik kecil, syirkul asghar. Disebutkan dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Tafsir Al-Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma khafa 'alaikum asy-syirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian, wahai para sahabatku, adalah syirik kecil. Qalu, mereka bertanya, wa ma syirkul ashar, apa itu syirik kecil? Ya Rasulullah, qala ar-riya. Rasul menjawab, itu adalah riya. Yaqulullah jalla wa ala yawmal qiyamah, idza jazan nas bi amalihim, idhabu illadina kuntum tarauna fid dunya, fanduru hal tajiduna indahum jaza. Rasul mengatakan, Allah Azza wa Jal kelak nanti di yaumul qiyamah ketika sedang membalasi orang-orang dengan balasan-balasan sesuai dengan amal mereka masing-masing, Allah katakan kepada para murai, orang-orang yang riya, yang dulu ketika di dunia dia beramal karena manusia, ingin dipuji, ingin disanjung, Allah katakan pada mereka, idhabu, pergi kamu. Ila ladzina kuntum tarauna fid dunya, kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia kalian berbuat riya pada mereka. Kalian sholat karena si A, si B. Kalian berbuat ini karena si A, si B. Karena mereka, pergi kamu ke sana, minta pahala ke sana. Hal tajiduna indul jaza, apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka-mereka yang kalian berbuat riya pada mereka? Hadits ini menunjukkan bahwasanya riya itu hal yang sangat menakutkan. Mengapa? Karena sampai-sampai para sahabat Rasul, orang yang imannya tidak lagi diragukan, tetap Nabi mengkhawatirkan hal ini menjangkiti mereka. Wasbadalah abalagi kita. Syaikh Shalih Fauzan kemudian menyebutkan hadis yang lainnya tentang syirik kecil. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian akhwafu alaikum, sesuatu yang aku lebih takutkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal. Qalu bala. Para sahabat mengatakan bahkan wa Rasulullah, kami mau. Apa itu? Satu fitnah yang lebih Nabi takutkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal. Qala asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dinamai dengan syirkul khafi karena tidak ada yang tahu. Illa bain wa bain Allah, kecuali antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain menilai dia beribadah, tetapi terdapat padanya niatan syirik, menduakan antara Allah dengan manusia dalam hal niat, yang itu tersembunyi dalam dadanya. Al-Khafi. Contohnya kata Nabi kita, yaqumur rajul fayusalli fi zaini salatahu lima yara min an-nazar ar-rajul ilayh. Yaqumur rajul, berdiri seseorang menunaikan ibadah salat, kemudian dia zaini salatahu, dia hiasi salatnya, dia perpanjang salatnya, dia perbagusi ruku dan sujudnya. Lima yara min an-nazar ar-rajul ilayh, karena dia melihat adanya orang yang sedang memperhatikan sholatnya. Ini juga termasuk dari kemunafikan. Ini termasuk dari kemunafikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kami akan sampaikan beberapa contoh-contoh perbuatan munafikun. Dalam hal ini kembali kepada pembahasan pertama, nifaq i'tiqadi, yang contoh-contoh ini terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Di antaranya disebutkan adalah dalam hal perkara ibadah salat. Mereka melakukan ibadah sholat. Jangan heran ada orang yang membela-bela kufar padahal dia muslimin. Jangan heran. Padahal dia sholat. Jangan heran. Membela-bela kaum minoritas, di sisi lain mencela kaum muslimin. Ini sangat berbahaya. Tapi dia sholat. Munafikun di zaman Rasul sholat. Tapi lihat ya kaum muslimin, bagaimana sholatnya mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-142 sampai 143. Innal munafikin, disebutkan innal munafikin yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka hendak menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah sebutkan mereka idza qamu, apabila mereka berdiri menegakkan salat, qamu kusala, mereka salat dengan penuh malas-malas. Ayo siapa yang sholatnya malas-malas? Hati-hati, itu bagian dari tampakan munafikin di zaman Nabi. Sholat tapi malas. Bagaimana bentuk kemalasannya akan disebutkan dalam hadis yang nanti kami akan bacakan insyaallah. Yura'unan nas, mereka sholat itu murni karena untuk dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Mudabdabin baina dzalik, dia berbolak-balik ke sana dan kemari. Tidak ke sana, la ilaha ula wa la ilaha ula, dia tidak ke arah mukminin total, dia tidak kepada ke arah kafirin total, dia ke sana dan kemari mengaku muslim tapi hakikatnya dia adalah kafir. Ini munafikin. Wa may yudillillah falan tajlahu sabila, barang siapa yang Allah sesatkan maka dia tidak akan mendapatkan seorang pun yang bisa mengajak kepada jalan yang benar. Contoh disebutkan dalam sunnah, mereka sholatnya itu yarkubuna syams, menunggu matahari. Mau sholat asar, mau sholat subuh, itu nunggu matahari. Mau muncul baru sholat subuh. Mau sholat asar, nunggu matahari atas kelihatan. Kalau sudah mau tenggelam, baru sholat. Dan itu sholatnya cepat, kayak mempatukan apa burung gagak. Itu orang yang munafikun. Kenapa mereka itu sholatnya malas? Karena memang tidak ada keinginan sholat, tidak ada keinginan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman sebagai faktor agar diakui sebagai muslim, murni riya. Ini munafikin, nifak i'tiqadi. Nabi mengatakan afkalus salat ala munafikin salatus subhi wal atamah, seberat-berat salat bagi kaum munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Salat subuh kan belum berkaitan dengan pekerjaan, itu subuh. Isya orang sudah selesai pekerjaan. Kok kenapa berat? Jawabannya kaum muslimin, karena salat subuh itu salat malam, masih gelap, orang belum melihatnya. Salat isya sudah malam, sudah gelap, buat apa salat malam-malam, orang keton wong. Ini munafikin. Beratnya dikarenakan itu. Na'udzu billahi min dzalik. Beribadah murni harapannya adalah manusia saja. Dalam hatinya ketika dia mampu menampakkan kemunafikannya, maka dia akan tampakkan itu. Lisannya menghina Rasul, menghina sunnah. Lisannya membela orang-orang kufar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tilka salatul munafiq, itu adalah salatnya seorang munafik. Tilka salatul munafiq, itu adalah salatnya seorang munafik. Tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Tiga kali Nabi mengatakannya. Apa itu? Kata Nabi, yajlisu, dia duduk, yarkubun nas, mengawasi matahari. Hadidha kanat baina karna syaitan, sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan, qama, dia pun berdiri. Fanaqara arba'an la yadhkurullah fi illa qalila, dia pun berdiri, dia pun salat dengan cepat. Yanqiru, naqara itu mematuk. Kama yanquru sebagaimana al-ghurabud dam, patukan burung gagak mematuk darah. Tok, tok, cepat sekali. Itu orang munafik, salatnya munafik seperti itu. Banyak di antara saudara kita muslimin, kita tidak mengatakan mereka kafirin karena tampakan luarnya adalah muslim. Tapi kalau sholat itu selalu di akhir waktu, sholat subuh tidak pernah dia mengalami jamaah, azan tidur sampai ketika sudah mau keluar waktu di sholat subuh baru sholat subuh, zuhur pun demikian, sudah azan dur dari tadi tidak kunjung sholat, ya jelis dalam hadits disebut ke dia duduk, mungkin ngerjakan apa, perbuatan apa, sampai ketika mendekati asar baru sholat duhur. Demikian beliau sholat asar, dia tidak melakukan bersegera sampai menunda-menunda, sudah mendekati waktu maghrib, sudah sore, sudah mau gelap, ribut dia, ambil sarung, wudu, marah-marah, siapa di kamar mandi, cepat-cepat, anak apa mau kusuk-kusuk, sholat maghrib belum azan mas, ini bukan maghrib, ini asar, mau sholat asar. La hawla wa la quwwata illa billah, tilkal salatul munafiq, itu jenis salatnya munafiq. Kenapa? Karena sejatinya dia tidak memperhatikan salat. Dia lebih dahulukan yang lain. Sedikit dia lengah pada nifaq i'tiqadi wal iyadzu billah. Hadir makan rahim jami'an. Di beberapa hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lu mengatakan laisa salatu afqal al munafikin min al fajri wal isya, tidak ada salat yang lebih berat bagi para munafikin kecuali salat subuh dan salat isya. Padahal Rasul mengatakan walau ya'lamuna ma fihima la atahuma wal habwan, kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang mengerjakan salat fajar, yakni salat subuh dan salat isya, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa menunaikan salat subuh dengan berjamaah, masya Allah, itu satu hal keutamaan yang besar. Salat zuhur, asar, maghrib dan isya dengan berjamaah, nikmati. Nikmati itu betul-betul adalah pemberian fadlu minallah. Banyak orang yang sampai hari ini belum bisa merasakan lezatnya hal itu karena dia tersibukkan dengan urusan duniawiyah. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala yang besar. Amin. Yang kata Nabi, "Law ya'lamun," kalau mereka tahu, "Ma fihima," apa yang Allah siapkan bagi mereka yang melakukan dua salat ini, "la atauhuma wal habwan," pasti mereka akan melakukannya walaupun dengan merangkak. Mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, yang berikutnya sifat munafikin yang terjadi di zaman Nabi, mereka tidak mau berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Mereka memilih berhukum kepada tauhid, kepada Tuhan. Disebutkan kisahnya, disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-60 sampai ke-65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam tara ila alladhina يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يدلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا. Allah berfirman, alam tara, apa engkau tidak melihat adanya orang-orang yang mereka mengaku-ngaku beriman, menyangka diri mereka beriman dengan syariat yang Allah turunkan kepadamu, dan mengaku beriman kepada syariat yang Allah turunkan kepada orang-orang sebelum mereka. Siapa? Yuridun ayyatahakamu ilat taghut. Mereka adalah orang-orang yang ingin berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut. Hadirin kan? Disebutkan sebab nuzul ayat ini. Di zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam beberapa redaksi, di antaranya disebutkan, kana baina rajulin minal yahud wa rajul minal munafiqin khusuma. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam terjadi perselisihan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Khusuma, terjadi perebutan sesuatu, percekcokan sesuatu hak. Fadal Yahud al munafiqa ila Nabi, maka orang Yahudi mengajak munafik ini. Munafik ini, munafik sekali lagi, di mata manusia muslim, karena itu seorang Yahudi ini mengajaknya, ayo kita berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natahakamu ila Nabi, ayo kita berhukum menyelesaikan masalah ini kepada Nabimu. Kamu kan muslim, Nabimu. Saya Yahudi, tetap ke Nabimu. Hal macam, tetapi orang ini menolak. Yahudi ingin berhukum kepada Nabi, karena alim annahu la yaqbalu riswah. Yahudi ini ingin menyelesaikan masalahnya, berhukum kepada Nabi, karena dia tahu Nabi itu tidak mungkin menerima suap. Munafik ini tidak mau berhukum kepada Nabi, tetapi dia ingin berhukum kepada Ka'ab ibn Ashraf, seorang Yahudi, kuhan dia, dukun. Kenapa? Karena munafik tahu bahwa Yahudi itu mau menerima suap. Ini munafikun. Itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai turunlah fa'anzallahu hadil ayat, Allah turunkan ayat ini yang berkaitan dengan mereka. Disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat yang lainnya tentang ayat tersebut. Di antaranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, al-Imam Asy-Sya'bi memisahkan kisah tentang ayat ini. Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusuma. Fadal yahudul munafiqa ila an-nabi lanu alima annahu la yaqbal riswah. Wadal munafiq al-yahud ila huqqamihim lanu alima annahum ya'khudun riswah fi ahkamihim. Falam ijtama'a 'ala ay yahkama kahinan fi juhayna. Yahudi minta kepada Nabi, si munafik menolak. Si munafik memilih untuk berhukum kepada Yahudi. Maka mereka sepakat untuk berhukum kepada seorang kahinan, dukun min Bani Juhayna. Tidak mau kembali kepada Al-Quran. Tidak mau kembali kepada Sunnah. Karena tahu dia salah. Kalau dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, akan terbongkar dia yang salah. Ini yang seperti ini adalah kemunafikan. Sebarulah kadangkala karena emosi sesaat, akhirnya dia membela diri, membabi buta, berupaya untuk membenarkan perbuatannya, berkedok sana, berkedok sini, agar supaya dia yang benar pada dia yang salah. Ketika hendak ditelusuri, dia tahu Kalau ini betul-betul telusuri, akan ketahuan kesalahannya. Maka di akhirnya pun menolak itu. Wah, jangan, nanti saya kalah. Wahakadha kaum muslimin dan jami'an, ini adalah munafik, penyakit yang disebutkan dalam hadithin al-imam Dhahhak. Sahabat Nabi yang menceritakan hal itu, al-imam Dhahhak belum menukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, siapakah tauhid yang dimaukan dalam ayat tadi? Wa yuriduna yatahakamu ila tauhid. Munafikin, mereka inginnya berhukum kepada tauhid. Siapa tauhid yang dimaksudkan dalam ayat ini? Qala Ibn Abbas, berkata Imam Ibn Abbas, kana baina rajul min al-munafikin yuqal lahu Bashr. Dulu ada seorang munafik namanya Bashr. Nama munafik itu adalah Bashr. Dan dia berselisih dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi mengajak untuk menyelesaikan masalah kepada Nabi. Wadal munafik ila Ka'ab ibn Ashraf. Adapun orang munafik mengajak untuk berhukum kepada Ka'ab ibn Ashraf. Wahuwa tawhud. Dialah yang dimaksudkan dengan tawhud dalam ayat tadi. Hadir makan. Kemudian disebutkan beberapa pembahasan yang lainnya yang berkaitan dengan hal itu. Di akhir kisah disebutkan dalam kisah orang munafik didatangkan kepada Nabi. Nabi memutuskan yang menang adalah Yahudi. Ini miliknya Yahudi. Dalam hal keadilan tetap harus adil. Jangan kemudian karena dia Yahudi kemudian kita tidak berbuat adil. La yajrimannakum syana'alu kamin ala la ta'dilu. Jangan karena engkau membenci satu kaum sehingga engkau tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah. Wa aqrab li taqwa, itu lebih dekat kepada takwa. Masalah ini diputuskan oleh Rasul, yang menang Yahudi, yang punya hak ini Yahudi. Munafik salah, walaupun tampilannya Muslim. Tampilannya apa? Muslim. Tapi Rasul adil. Orang munafik ini, falamma kharaja, ketika selesai dari Nabi, orang munafik mengatakan kepada Yahudi, la arda, aku tidak rida. Keputusan Rasul, aku tidak rida. Yang balik, bina ila Abi Bakar. Ayo, kita sekarang ke Abu Bakar. Kita sekarang kemana? Abu Bakar. Ini Rasul sudah menghukumi. Munafik tidak puas, tidak rida. Kita bawa kepada Abu Bakar. Singkat kisah disebutkan dalam kisahnya, fahakama lil yahud. Abu Bakar pun memutuskan ini milik si Yahudi ini. Munafik ini kalah. Enggak puas juga. Munafik mengatakan, kita bawa kepada Umar. Selesaikan di hadapan Umar. Dibawalah kepada hadapan Umar. Disampaikan kepada Umar, ini masalah sudah di hadapan Rasul. Rasul mengatakan, yang menang Yahudi. Enggak puas. Ini masalah sudah dibawa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan yang menang Yahudi. Si munafik ini sekali lagi Muslim dia di waktu itu. Muslim atau munafik? Muslim, nampaknya Muslim begitu loh. Tapi orang ini enggak puas. Sehingga dibawa kepadamu ya Umar. Hah? Begitukah dia? Ucapan Umar bin Khattab tanpa memutuskan apapun, tanpa panjang lebar. Akadzalika huwa, apakah begitu dia? Tidak menyebut masalah. Apakah begitu dia? Tidak menerima Rasul, hukum Rasul, tidak menerima hukum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Qala na'am. Qala uraidakuma. Tunggu sebentar. Kalian berdua di sini. Ruwaidakum. Tunggu sebentar kalian berdua di sini. Jangan pergi-pergi. Hatta khruja ilaikum. Tunggu sampai aku kembali lagi ke sini menghadapi kalian berdua. Fadakhala Umar masuk ke dalam rumahnya, wa akhadha sayfa dan mengambil pedang. Tsumma daraba bihi munafiq. Kemudian munafik tersebut dipenggal oleh Umar. Beginilah hukumnya munafik. Umar dah banyak cencong. Bes saja. Tidak ridho dengan hukum Rasul. Tidak dengan Abu Bakar, sudah ini hilang kepalanya. Hadir makan itu munafik. Dan betapa banyak munafik memanfaatkan media cetak dan elektronik zaman sekarang ini, di mana dia memutar-mutarkan hukum, mempermainkan kalam Allah semaunya. Wal'iyadu billah. Banyak orang zaman sekarang ini mentertawakan hukum-hukum dalam Islam. Misal safar seorang wanita tanpa mahram, hukumnya haram. Itu kan zaman dulu numpak jaran, numpak unta padang pasir yang mengerikan, banyak penyamun. Siki numpak kereta api aman, pesawat aman. Hadis ini sudah tidak relevan, enggak cocok. Ini orang yang ketinggalan zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak hal yang para munafikun menggembosi umat Islam, mengkebiri umat Islam dan menjauhkan mereka dari hukum-hukum syar'i. Sepertinya sudah ada nisa. Adzan dulu, tafadhalu yang maudhu, tafadhalu. Sudah lanjut barang sejenak. Insyaallah nggih. Demikian barakallahu fikum. Yang berikutnya contoh kejadian kaum munafikun, dan ini contoh besar. Ini sebagai contoh bahwa ahl bid'ah itu juga munafikun. Apa yang kita akan bacakan adalah ahl bid'ah minal khawarij dul khawasirah. Munafikun yulhinuna bil qaul. Mereka pandai berbahasa, tipu muslihat, pandai berbicara. Di antaranya seakan-akan membela kebenaran, seakan-akan membela Islam. Kalimat-kalimatnya indah, seakan-akan demi perjuangan Islam. Tetapi sesungguhnya ucapannya menghancurkan muslimin, Islam wal muslimin. Itu terjadi bagi kaum muslimin. Mereka ini lihai dalam membaca Al-Quran. Disebutkan dalam hadis, yaqra'un Al-Quran. Mereka ini pandai dalam membaca Al-Quran. Padahal dia munafik. Betul-betul menipu. Dai diundang ustaz atau syekh atau ajengan atau ahli ceramah atau apalah panggilan itu, tapi isinya sesuatu yang porno aksi, porno yang porno yang porno. Wal'iyadzu billah. Orang terkesima dan hanyut dengannya. Disebutkan dalam Al-Quran hal itu dalam surat Muhammad ayat yang ke-29 sampai 30. Am hasibal ladina fi qulubihim marad. Apakah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka menyangka alla yukhrij Allahu adghanahum, bahwa Allah tidak akan menampakkan keburukan mereka. Lihat, orang-orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada Islam, ada penyakit kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebidahan, kemungkar, kemaksiatan. Mereka pandai dalam mengolah kata. Apakah mereka menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan membongkar kedok mereka? Walau nasya', kalau kami ingin, kata Allah, lau nasya'u larainakahum, kalau kami mau, kami akan beritahukan kepadamu ya Rasul, siapa sajakah mereka itu. Dalam sebuah riwayat, satu hari ada seorang munafik di kota Madinah mati. Hudzaifah ibn Yaman tidak mau menyolatinya. Umar bin Khattab radhiyallahu an tercengang. Kenapa engkau tidak menyolatinya? Ya Allah, munafikin itu tidak nampak. Yang nampak sebagai apa? Muslimin. Hidup di tengah-tengah para sahabat dan dia mati. Disolati oleh para sahabat. Ini meninggal Nabi kisahnya. Hudzaifah bin Yaman tidak menyolatinya. Ditanya oleh Umar, kenapa? Huwa minhum. Dia ini termasuk dari mereka munafikin yang Rasul menyebutkan namanya 60 munafikin yang diberitahukan kepada kuala Rasul. Beliau sahibu sir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah sosok seorang yang menyimpan rahasia nama-nama munafikin yang Allah beritahukan kepada Nabi siapa saja kamar ke itu. Mati di waktu itu salah satu di antara mereka. Hudzaifah tidak mau menyelati. Ditanya oleh Umar, ada apa? Huwa minhum, dia itu munafik. Oh begitu. Yang lainnya enggak tahu. Begitu dahsyatnya berarti munafikin zaman Rasul. Ya, sampai bisa membangun masjid dalam rangka untuk menghalangi kaum muslimin, memecah agar sebagian salat di Masjid Nabawi, sebagian salat di Masjid Dirar. Yang siapa salat di Masjid Dirar akan dipanas-panasi untuk membenci yang salat di Masjid Nabawi. Karena itu Allah sebutkan masjid itu Masjid Dirar, masjid yang dibangun di atas kebencian. Yang membahayakan umat Islam. Sebegitu parahnya mereka itu. Wal'iyadu billah. Mereka tidak menyangka akan dibongkar keburukan mereka itu. Tutup rapat kemunafikan itu. Tersembunyi betul. Allah katakan, ahasiballadina fi qulubihim marad. Apakah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit menyangka Allah tidak akan menampakkannya? Lau nasya'u larainakahum. Kalau kami mau, kami akan beritahukan kepadamu ya Rasulullah SAW tentang mereka. Wal'araftahum bisimahum. Wal'araftahum bisimahum. Engkau bisa mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka itu. Munafikin ada tanda-tandanya itu. Munafikin ada tanda-tandanya. Kau bisa tahu itu. Apa tanda-tandanya? Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau bisa melihat indahnya ucapan mereka namun lahan. Di situ ada kata-kata yang menunjukkan kepada kebencian kepada Islam. Kata-kata awalnya muslimin muslimnya satu saat muncul kebencian itu dalam ucapan mereka. Menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Semakin panjang jenggotnya. Saya tidak mau melanjutkan. Ada apa? Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dihina. Hadirin sekalian, dalam satu riwayat disebutkan ada kisah tentang ayat tadi di atas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Hunain dengan membawa sekian banyak ghanimah hasil rampasan perang, dibawa ke kota Madinah. Nabi sebagai nabi dan juga sebagai pemimpin negara, beliau lah yang berhak membagi ghanimah. Dan nabi tidaklah melakukan dari hawa nafsu. Nabi melakukan yang diperintahkan, diberikan kepada si fulan mi'atu minal ibil, 100 unta si fulan, 100 unta si fulan, dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembagian yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Di waktu itu kaum muslimin, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adil engkau. Lihat ya kaum muslimin, kalimat berbuat adillah kamu. Ini sesuatu kalimat yang benar. Benar tidak, Pak? Benar. Yang salah, berbuat curanglah kamu. Ini salah, Pak. Adil, berbuat adillah kamu. Tetapi kalimat ini mengandungi cercaan kepada Nabi. Banyak orang sekarang pakai akal. Jangan selalu pakai wahyu. Diganti bukan wahyu. Jangan terlek. Tertulis di situ. Harus dicerna dulu pakai akal. Artinya apa? Nas itu jangan selalu kau pegangi. Tapi cerna dulu dengan otakmu. Kalimat benar apa salah ini? Masa pakai dengkul? Ya pakai otak maklah. Tapi yang dia mau kedengannya adalah udruku, tinggalkan itu nas. Itu ajaran kuno. Sekarang sudah zamannya orang bebas berpikir. Jangan terkukung dengan nas. Umat Islam kapan akan maju? Kalau terus menerus membahas tentang hal itu, hal itu, hal itu. Na'udzubillah min dzalik. Adil ya Muhammad, berbuat adil engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, wailak, celaka engkau. Wamayadil idalam a'li dalam akun adil. Siapa yang bisa adil kalau aku tidak berbuat adil? Karena waktunya sedikit, saya insyaallah kisah ini sudah pada mengerti. Di akhir dari kalimat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an tampil ke depan. Da'ni ya Rasulullah, faqtul hadzal munafiq. Da'ni ya Rasulullah, biarkan aku. Aqtul hadzal munafiq. Aku akan bunuh orang munafik ini. Undur barallahu fikum. Orang ini dikatakan oleh Umar munafik dan Rasul tidak menyalahkannya. Memang munafik orang ini. Munafik. Mengaku sebagai muslim tetapi mencela Rasul. Mengaku sebagai muslim tetapi menuduh hukum Rasul itu bukan adil atau tidak adil. Perbuatan Rasul itu curang. Ini munafik yang seperti ini kaum muslimin. Faqala ma'adallah. Rasul kemudian mengatakan bahasa kitanya, ma'adallah. Jangan wahai Umar. Na'udzubillah. Jangan wahai Umar. Jangan sampai manusia mengatakan, anni aqtul ashabi. Aku membunuh sahabatku sendiri. Karena orang yang di luar sana taunya, orang ini sahabat Nabi. Siapa orang ini? Dzulkhuwaisirah. Cikal bakal khawarij. Ini contoh bahwa ahli bid'ah itu juga munafik. Khawarij berkedok. Innal hukm illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ingin meninggikan agama Allah. Ingin menggunakan hukum Allah. Tetapi dia sendiri meninggalkan hukum Allah. Yang berkaitan dengan penguasa yang melakukan kemaksiatan. Hukum Allah tidak mengkafirkan. Mereka murtagibul kabirah. Sebagaimana yang lain. Selama mereka muslimin. Ditandai dengan salatnya. Munafikin tidak pakai. Khawarij tidak pakai hukum Allah ini. Padahal lisannya mengatakan berhukum dengan hukum Allah, perbuatannya sendiri menyimpang dari hukum Allah. Munafiki. Berkodok. Jihad fi sabilillah. Padahal menghancurkan Islam. Na'udhu billahi min dhalik. Thumma na'udhu billahi min dhalik. Di akhir dari hadith ini, Rasul mengatakan, munafik ini tadi, Dzulkhuwaisir ini tadi, kalimatnya adalah, yaqra'unil Qur'an. Para munafikun, mereka membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum. Tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yang berkuna minhu. Kaya kama yang berkuna min maramiyah. Mereka bahkan lepas. Menjauh dari Al-Quran. Menjauh dari Islam. Sebagaimana menjauhnya anak panah dari buruannya. Antara yang dia baca. Itu Al-Quran. Dengan perbuatannya bertolak belakang. Ini munafik. Karena itu ya kaum muslimin, jangan kita seperti mereka, para munafiqun. Hadirin, masih ada beberapa kisah, tetapi karena waktunya sudah malam, kami mencukupkan dengan apa yang kami sampaikan dari di atas. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita. Mari kita jaga iman kita. Jangan dikotori dengan kemunafikan atau salah satu di antara sifat-sifat nifak amali. Apabila berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia menyalahi janjinya sendiri, apabila dia amanah dia khianat, apabila dia berselisih dia keterlaluan dalam berselisihnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit kemunafikan ini. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.